Gue tanya dulu deh, bentar deh. Yang Anda saksikan di acara Inbox SCTV siapa? Yang Anda saksikan di acara Dahsyat RCTI siapa? Yang Anda saksikan di Bukan Empat Mata Tukul Arwana siapa? Tukul Arwana saja mengatakan dan menyebutkan inilah Ratu Pop Dangdut Koplo Jawa Timur Indonesia. Tolong, saya minta tolong kameramen di tengah. Ya, agak ke tengah sedikit. Ya. Biar lebih nampak kebersamaannya. Oke. Seramania, mana suaramu? Panggil sama-sama Fia Sera. Waalaikumsalam. Iya, ini masih suasana Lebaran ya, masih. Fia mau ngucapin minal aizin wal minal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat semuanya ya. Alhamdulillah akhirnya Fia bisa ketemu sama kalian semua yang ada di sini. Wes. Namanya D.C.